والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama pada awal pekan ini, insyaallah selanjutnya bersama kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Sifatil Qiyamati wal Jannati wan Nar, bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: Babu su'alil yahudin nabiyya sallallahu alayhi wa sallama 'anil ruh wa qawlihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh al-ayah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang kelima ini, bab su'alu al-yahudi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anir ruh. Bab Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh. Ya, Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh dan firman Allah Subhanahu wa taala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini pangkal ayat, ya, atau pangkal ayat yang berhubungan dengan permasalahan ini. Jadi Allah SWT menurunkan wahyu, menurunkan ayat sebagai jawaban terhadap pertanyaan Yahudi tersebut. Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh dan Allah yang menjawab. Allah yang menjawab dalam bentuk ruh, dalam bentuk wahyu, yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang pertama, hadis nomor 7008. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب, إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح. قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا, فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح, قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau bercerita, qal bainama ana amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi harthin, ketika saya berjalan-jalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kebun, ya, di sebuah kebun, itu kebun kurma. Faedah yang diambil dari ungkapan beliau yaitu eratnya hubungan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabatnya yang lain dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya selalu melakukan perjalanan bersama. Ya, bahkan di dalam sebuah kebun pun kebersamaan Nabi dengan sahabatnya juga luar biasa. Ya. Wahuwa muttaki'un ala asib. Ketika itu di dalam kebun mereka berdua berjalan-jalan, Nabi SAW sedang bersandar ke sebuah pelepah kurma, jaridah an-nakhl, itu pelepah kurma. Nabi SAW bersandar ke pelepah kurma saat kejadian ini. Wa huwa muttaki'un ala asib. Asib adalah pelepah kurma atau jaridah, jaridatun minan nakhl, yaitu sebuah pelepah kurma. Mungkin dia bertopang ke, berpegang atau menyandarkan diri ke pelepah kurma. Idh marra binafarin minal yahud. Tiba-tiba lewat sekumpulan atau sekelompok dari Yahudi, atau dia melewati sekelompok Yahudi. Ya, ada dua kemungkinan, yang lewat adalah Yahudinya, atau yang melewati mereka Nabi bersama Abdullah bin Mas'ud. Mereka sedang berkumpul, Yahudi-Yahudi ini, dan lewatlah Nabi di dekat mereka. Ya. Faqala ba'duhum li ba'din, lalu sebahagian mereka berkata ke yang lain, saluhu anir ruh, tanyakan atau tanyai dia tentang ruh, tanyakan kepadanya tentang ruh. Ya. Faqalu ma rabakum ilaih, ma rabakum ilaih. Lalu yang lain memberikan komentar atau seakan-akan mengingkari, ya, ma rabakum ilaih. Madza qala huna? Ay ma da'akum ila su'alihi. Ya. Apa yang dibutuhkan dari pertanyaan ini? Apa yang membuat kalian butuh kepada pertanyaan itu? Apa yang kalian inginkan? Kata sebagian yang lain, tidak perlulah. Apalagi jika dikhawatirkan ungkapan berikutnya, la yastaqbilukum bi syai'in takrahunahu. La yastaqbilukum bi syai'in, atau la yastaqbilukum bi syai'in takrahunahu. Jangan sampai ia menghadapkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak sukai, yang disebabkan oleh pertanyaan itu. Ya. Jangan sembarangan bertanya-tanya, nanti jawaban menyusahkan kalian, nanti jawabannya menyulitkan kalian atau menyudutkan kalian. Ini kata sebahagian mereka. Yang sebagian mengatakan, tanyakan ke dia tentang ruh. Ya. Bisa jadi tujuannya untuk mencari-cari kekurangan, mencari-cari celah, mencari-cari sesuatu yang mungkin mereka mendapatkan dengannya kekurangan atau bukti tidak bahwa beliau bukan Nabi. Jadi berupaya untuk mengorek-ngorek bukti-bukti bahwa Nabi SAW hanya sebatas pengaku Nabi. Bisa jadi itu tujuannya. Tetapi di samping itu mereka juga khawatir. Ya. Bila mana nanti jawabannya adalah jawaban yang benar dan membuktikan bahwa dia Nabi. Ya. Mereka bertanya untuk membuktikan bahwa Nabi, dia bukan Nabi, ternyata dia benar-benar Nabi dengan jawabannya yang tepat. Ya, dengan jawabannya yang tepat. Jadi maunya mereka ketika ditanya tentang ruh, Nabi menjawab dengan jawaban semaunya. Nah, kalau sudah menjawab dengan jawaban ngawur, maka ini tanda bahwa dia bukan Nabi. Menjawab saja Nabi bahwa ruh itu begini tanpa ada wahyu, ini sudah bukti bahwa dia bukan Nabi. Ini yang mereka inginkan. Ternyata yang mereka inginkan itu tidaklah terjadi. Karena Nabi SAW seperti yang dijelaskan di sini tidak menjawab apa-apa. Ya, karena dia tidak tahu. Mereka maunya Nabi menjawab. Mereka maunya Nabi menjawab dengan jawaban sesuai seleranya. Nah, lalu mereka mengatakan, ini buktinya engkau bukan Nabi. Karena ruh itu tidak ada yang tahu. Ya. Maka ketika mereka berdebat sesama mereka, yang sebagian mengusulkan untuk menanyakan sebagai bukti, mencari bukti untuk bahwa dia bukan Nabi, sebagian yang lain mengatakan jangan, karena khawatir nanti terbukti bagi mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Ya. Faqalu saluhu, yang tadi mengusulkan tetap kekeh, tetap bersetegang, tanyakan kepadanya. Faqama ilaihi ba'duhum, maka tegaklah sebagian dari mereka. Fasa'alahu anir ruh, maka tentang itu pun ditanya oleh mereka yang tadi memberanikan diri untuk bertanya. Qal, kata yang bercerita siapa? Abdullah bin Mas'ud. Qal, fa'askatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihi syai'an, maka Nabi diam. Kata-kata askata di sini, bagi yang belajar bahasa Arab, itu dia muta'addin tapi tetap maknanya lazim. Asalnya maknanya sakata. Karena kata diam dalam ungkapan ini, dia asalnya, asal kata kerjanya sakata yaskutu sukutan, diam. Bila mana ada di sebelum sinnya ada alif, askata yuskitu iskatatan, maknanya mendiamkan. Nah, sudah berubah maknanya, yang satu diam, kemudian yang kedua mendiamkan. Ya, mendiamkan. Tetapi kata ini tidak berfungsi sekarang, makna ini tidak berfungsi sekarang, karena askatan nabiyyu di sini bukan lagi maknanya muta'addin yang artinya mendiamkan, tetapi kembali ke yang asalnya sakata, yaitu diam. Maka Nabi SAW diam dan tidak menjawab apa-apa dari pertanyaan tersebut. Ya, tidak menjawab apapun dari terhadap yang bertanya. Abdullah bin Mas'ud yang memperhatikan, menyaksikan, mengatakan fa'alimtu annahu yuha ilaih, maka saya mengetahui bahwa Nabi sedang menerima wahyu. Jadi ketika dia tidak menjawab apa-apa dan ketika dia diam dan tidak memberikan jawaban apa-apa terhadap pertanyaan itu, saya tahu bahwa saat itu Nabi diberikan wahyu kepadanya. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, fakumtu makani, maka saya pun tetap pada di tempat saya. Itu di dekat Nabi SAW, karena ketika itu dia bersama Nabi dan dia tidak pergi kemana-mana, berjaga-jaga. Nabi SAW ketika menerima wahyu dalam keadaan yang sangat berat, ya, dan dia tidak menguasai keadaan di sekitarnya. Walaupun Allah pasti menjaganya saat itu, tetapi Abdullah bin Mas'ud juga berjaga-jaga. Maka saya tetap pada posisi saya, karena Nabi saat itu sedang menerima wahyu, dan saya khawatir mereka orang-orang Yahudi mempergunakan kesempatan itu untuk mencelakai Nabi. Faqumtu makani. Ini kecerdasan para sahabat. Jiwa pembelaannya terhadap Nabi spontan. Ya. Dia tetap merasa untuk mesti di sana, karena Nabi SAW sedang menerima wahyu. Falamma nazalal wahyu, maka tatkala wahyu selesai turun, ya, tatkala selesai turunnya wahyu, qal, Nabi SAW langsung berkata atau membacakan wahyu yang turun, wa yas'alunaka 'anir ruh. Jadi Allah mengabarkan tentang kasus itu, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, jawablah. Ini jawabannya langsung didapatkan dari Allah. Qul, jawablah. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Rabbku. Ya. Ruh itu dari urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi dari ilmu melainkan sedikit. Yang kalian dapatkan dari ilmu itu tidak ada hubungan sedikit pun dengan ruh. Ya. Tidak ada sedikit pun hubungannya dengan ruh. Yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu tidak ada, tidak bisa dari ilmu, ya, tidak bisa mengenali bagaimana ruh, di mana tempatnya, ya, bentuknya bagaimana, itu tidaklah diberikan oleh Allah kepada manusia ilmunya, ya. Nah, ini hadis yang pertama, yaitu pertanyaan Yahudi kepada Nabi tentang ruh dan jawaban Nabi SAW terhadap pertanyaan tersebut yang merupakan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 485. Fas'alunaka 'anir ruh, dan jelas, ya, ruh tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya, berapa ukurannya, kemudian di tubuh manusia itu di mana dia diletakkan oleh Allah, kemudian naik turunnya bagaimana rupanya, kemudian ketika dicabut tidak ada yang melihat, padahal dia sudah keluar dari tubuh manusia. Ya. Sekian banyak orang yang melihat jenazah-jenazah atau orang-orang yang meregang nyawa. Ya. Mereka hanya melihat fisik manusia yang tegang, nampak oleh manusia dengan mata kepala mereka, tetapi ruhnya yang dicabut tidak dilihat. Yang melihat ruh ketika itu hanya pemilik ruh. Ya, yang melihat ruh ketika itu hanya pemilik ruh itu sendiri, yaitu mayat, jenazah itu sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang Abu Salamah. Ya, ketika Abu Salamah meninggal dunia, lalu Nabi SAW datang dan melihat matanya masih terbuka. Lalu Nabi SAW menutup matanya. Ya. Dan Nabi mengatakan, innar ruha idza qubida. Sesungguhnya ruh itu bila mana dicabut, tabi'ahul basaru. Maka mata akan mengikuti kepergiannya. Ya, mengikuti kepergiannya. Apabila kalian melihat keadaan demikian, maksudnya mata yang mengikutinya itu seperti itu, maka tutuplah. Ini di antara adab kepada jenazah. Bila matanya masih terbuka, itu disebabkan ketika ruhnya pergi, mata itu mengikuti kepergiannya. Andai kata dia tidak melihat, tidak mungkin dia mengikuti. Ya. Dengan pandangan tentunya. Ya. Andai kata ruh tidak dilihat olehnya, tidak akan mungkin dia mengikuti kepergiannya, karena tidak nampak. Saat itulah pemilik ruh itu sendiri menyaksikannya. Adapun yang lain tidak. Sebanyak apapun yang hadir ketika ruh itu dicabut, tidak ada satupun yang akan melihat dari manusia. Ya. Dan itu makhluk, ruh itu makhluk. Ruh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan ruh saja yang merupakan makhluk yang selalu bersama kita dalam hidup di dunia ini, kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita mengetahui sifat pencipta makhluk itu sendiri? Ya, bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh? Ya. Sementara manusia berupaya untuk mengendalikan sifat-sifat Allah dengan mengatakan, oh ini bukan maksudnya, oh ini bukan maksud. Berarti dia yang mengendalikan makna sifat-sifat Allah, padahal Allah tidak mungkin diketahui makhluknya. Ruh saja kita tidak bisa mengetahuinya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha ghaib? Jadi ketika Allah mengatakan dia begini, oh enggak, enggak seperti itu. Saya begini, enggak, enggak seperti itu. Ya. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala zatnya, bagaimana sifatnya, karena berbicara tentang sifat Allah atau berbicara tentang sebuah sifat itu dibangun di atas pemilik sifat itu sendiri. Kalau pemilik sifat itu kita tidak tahu, bagaimana kita mengetahui sifatnya? Allah Subhanahu wa taala maha ghaib. Sekarang kita meyakini atau mengaku bahwa sifatnya begini, ya, menyatakan bahwa sifat Allah seperti ini, ya, padahal zat Allah saja kita tidak mengetahui. Sehingga para ulama mengatakan al-qawlu fi sifati kal-qawlu fi zat. Berbicara tentang sifat itu sama halnya berbicara tentang zat. Kenapa? Karena kalau zatnya saja ghaib, maka sudah pasti sifatnya ghaib. Ya, zatnya ghaib. Lalu kita katakan, oh tangannya tidak ada, dia tidak punya dua tangan. Loh, dari mana Anda tahu? Sementara zatnya saja ghaib. Ya. Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak turun, tidak istiwa di atas aras. Kenapa? Ya, karena akal tidak menerima. Akal tidak menerima. Walaupun Allah menetapkan sendiri, bagaimana kita menentukan, menetapkan atau memegang kontrol sifat-sifat Allah dengan akal kita, sementara zatnya kita tidak tahu. Ya. Sementara zat Allah kita tidak tahu karena Allah maha ghaib. Jadi cukuplah dengan membenarkan dan mengimani berita dari Allah, dan yakinlah tidak akan mungkin Allah berbicara dengan bahasa yang kita tidak mengetahuinya, apalagi Al-Quran. Kalau kita mengatakan, oh makna kata itu tidaklah seperti yang masuk ke benak kita maknanya, tetapi dia di belakang itu lagi, ada yang rahasia di belakang itu, ini mustahil Al-Quran berbicara dengan kata-kata yang hamba tidak mungkin mengetahuinya, tidak mungkin memahaminya, tidak mungkin mengerti tentangnya, karena Al-Quran petunjuk. Bagaimana pula dihukumkan Al-Quran itu petunjuk kalau dia berbicara dengan sesuatu yang mustahil dipahami maknanya? Berarti bukan petunjuk. Ya. Kita membeli sebuah alat elektronik, kemudian di buku tuntunannya, panduannya, tidak ada bahasa kita, ya. Tetapi bahasa di mana alat tersebut dibuat, tidak ada bahasa yang lain, cuma bahasa itu. Sementara kita yang menjadi konsumen sebagai pembeli ingin memiliki benda tersebut, maka buku panduan tadi bukanlah panduan yang benar. Kenapa? Karena tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Si pemegang buku panduan ini tidak mengerti isinya. Ya. Dia menggunakan bahasa yang diberikan tuntunan dan panduan itu tidak mengerti bahasa tersebut. Maka buku panduan itu bukanlah panduan. Bukanlah panduan. Al-Quran sudah jelas-jelas hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ternyata Al-Quran itu banyak di dalamnya kata-kata yang tidak mungkin diketahui maknanya oleh manusia. Lalu siapa yang mengetahuinya? Ada nanti orang-orang yang kata tersebut dialihkan ke makna yang sangat jauh dan dalam bahasa Arab pun tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada bahasa Arab mendukung sedikit pun. Jadi kembali kita ke ruh tadi. Ruh saja makhluk kita tidak mengetahuinya. Bagaimana pula kita mengetahui zat Allah kemudian berbicara tentang sifat Allah semau kita. Bahkan wahyu yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah itu kita jadikan sebagai sesuatu yang kita putar-putar kemana-mana. Kita seret kemanapun yang kita mau. Seakan-akan yang paling mengerti tentang Allah itu kita, bukan wahyu. Bukan wahyu. Nah ini faedah yang mungkin bisa kita ambil dari ruh yang tidak ada, yang dia makhluk, dicipta oleh Allah, berada bersama kita sekarang ini. Ya. Ruh kita masing-masing kita tidak tahu. Kapan baru kita melihat ruh itu sendiri? Itu ketika mati tadi. Ya, kita akan melihat ruh kita itu pergi dibawa dan jasad kita sudah jadi bangkai. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk menutup kelopak mata yang sudah terbuka tadi, tidak bisa lagi. Dia harus ditutup oleh orang yang masih hidup. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan berbicara tentang Allah kalau kita tidak berpedoman kepada wahyu. Pasti kesasar sesat kemana-mana. Wahyulah yang akan membimbing kita untuk mengenali Allah. Ya. Baik, itu faedah. Kemudian bab ini, berikut hadis yang ada di bawah bab ini, saya juga tidak mengerti hubungannya dengan kitab. Hubungannya dengan kitab kiamat, sifat hari kiamat dan sifat surga dan neraka. Ya. Karena berhubungan dengan ruh. Ya, berhubungan dengan ruh, tidak ada. Bisa jadi, kalau mungkin bisa kita tarik-tarik, bisa jadi keadaan kiamat kecil. Ya. Keadaan kiamat kecil yang berkenaan dengan ruh. Mungkin saja itu. Ya. Ketika kiamat kecil adalah kematian. Ya. Ketika ruh yang ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Nabi itu nampak oleh hamba yang memiliki ruh tersebut. Dan itu adalah sifat kiamat yang merupakan kiamat kecil. Itu kematian. Ya. Mungkin ke sana atau mungkin yang kepada yang lain, tetapi sekali lagi tidak ada nampak jelas hubungan antara bab ini dan begitu juga hadisnya dengan kitab sifat kiamat, surga dan neraka. Hadis kedua 7009. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Waqi' قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة بنحو حديث حفص غير أن في حديث وقيع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا من رواية ابن خشرم. Ya. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Di sini dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Shaybah, dari gurunya Abu Sa'id al-Ashaj, kemudian dari gurunya Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, dari gurunya yang keempat Ali bin Khashram, kemudian nanti dari mereka yang berempat dengan jalur yang berbeda-beda sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dengan makna hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya. Ada sedikit perbedaan-perbedaan. Di sini ada tambahan bahwa kebun tersebut di Madinah. Kebun yang Nabi SAW berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud di dalamnya itu terletak di Madinah. Ya. Kemudian ada perbedaan juga tentang firman Allah, menukilkan firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ada lafaz yang lain, wa ma utu. Kalau tadi utitum, kalau di sini wa ma utu minal ilmi illa qalila. Jadi riwayat yang lain. Bukan qiraatnya ya, tetapi wallahu alam bisa jadi itu qiraat, tetapi ini bacaan wa ma utitum dengan wa ma utu. Dan tidaklah kalian diberi, itu wa ma utitum, wa ma utu, dan tidaklah mereka diberi. Antara kata kalian dengan kata mereka, itulah perbedaan antara dua, atau antara beberapa riwayat yang sekarang ini. Hadhihi qiraat al-A'mash. رأيت في في في البخاري. أيوة. قال أن هذه القراءة قراءة أعمش. Yeah. وليس قراءة مشهورة. من عشر؟ لا يسكت مشهورة. لكن هذا قراءة أعمش فقط. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang sama. Jadi tadi kan ayatnya Al-Isra 85 yang bunyinya tadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu bacaannya, kiraatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian di sini dan di riwayat Bukhari dijelaskan ada bacaan Al-A'mas Sulaiman bin Mihram ya. Bacaan untuk ayat tersebut dengan bacaan wa ma utu. Tetapi bacaannya bukan termasuk qiraat yang masyhur. Bukan termasuk qiraat yang masyhur. Yang qiraat yang masyhur itu ada 7. Kemudian ada 3 riwayat lagi. Dan totalnya 10. Ya, 10 qiraat yang masyhur. Dan tidak ada dalam 10 itu bacaan wa ma utu minal ilmi. Yang semuanya sepakat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, andai kata seperti bacaan A'mas tadi, maka maknanya juga tidak berubah. Tidak berubah. Ya, bila mana dikatakan dan mereka tidaklah diberi dari ilmu kecuali sedikit, itu orang-orang Yahudi yang menyombongkan keilmuannya. Ya, yang menyombongkan keilmuannya karena sebab turunnya ayat tadi siapa? Yaitu kasus Yahudi bertanya. Untuk menyombongkan diri, untuk membuktikan bahwa Nabi bukanlah utusan Allah, ya. Lalu Allah membongkar aib mereka dengan mengatakan wa ma utu minal ilmi illa qalila. Walaupun bacaan tersebut tidaklah bacaan yang masyhur. Ya. Hadis berikutnya 7010. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Sa'id al-Ashajj qala سمعت عبد الله بن إدريس يقول سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Riwayat ini memberikan membukakan pemahaman yang tadi kita sempat ragu, karena tadi saya awalnya memahami bahwa Nabi bersandar berhenti, ya, bersandar ke pelepah kuma berhenti, lalu kita bingung tadi. Karena lafaznya Yahudi melewati mereka. Bagaimana mereka melewati Yahudi? Ya, Nabi melewati kumpulan Yahudi. Saya tergambarkan bagaimana sementara dia bersandar ke pelepah kurma. Ya. Tidak mungkin melewati, berarti pahamnya mereka berhenti. Nabi SAW berhenti. Makanya tadi membawakan dua makna. Yang pertama, kemungkinan Nabi yang dilewati. Tetapi lafaz tidak mendukung. Dan lafaz mendukung bahwa Nabi melewati mereka. Di sini saya baru paham bahwa pelepah kurma itu sebagai tongkat oleh Nabi. Bukan pelepah kurma yang ada di batangnya kemudian dia bersandar, tetapi yatawakka artinya bertopang. Seperti ungkapan Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kayu di tangannya. Apa kata Allah? وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Apa yang sedang kamu pegang dengan tangan kananmu itu wahai Musa? Allah Maha mengetahui tentunya. Lalu Nabi Musa mengatakan, قَالَ هِيَ أَصَايَ. Wah, ini tongkat saya. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. Saya bertopang kepadanya. Maksudnya ketika berjalan. Dan pahamlah saya bahwa pelepah kurma itu digunakan oleh Nabi sebagai tongkat. Ya, pelepah kurma yang tadi digunakan oleh Nabi sebagai tongkat, dan dia berjalan-jalan dalam kebun tersebut, lalu mereka melewati kumpulan Yahudi. Jadi nampaklah oleh kita alur ceritanya. Jadi pelepah kurma itu bukan yang masih berada di batang kemudian Nabi bertopang kepadanya, tidak, tetapi pelepah kurma yang sudah jatuh atau sudah dibersihkan oleh pemilik kebun tersebut, kemudian Nabi ambil untuk menjadikan tongkat, lalu dia berjalan-jalan, lewatlah di kumpulan orang-orang Yahudi. Melihat Nabi datang dan mereka mengenalinya, lalu mereka pun berdebat. Sebagian mengatakan, tanyakan kepada dia. Mereka memang akan tetap senantiasa mencari-cari bukti bahwa Nabi berdusta, bukan Nabi yang sebenarnya. Maka terjadilah kasus yang seperti dalam hadis yang pertama. Jadi di sini fi nakhlin, di sebuah kebun, kata Abdullah bin Mas'ud, yatawakka'u ala asib, bertopang kepada sepotong atau satu asib tadi, apa, pelepah kurma. Ya, sama dengan pelepah kurma, tidak seperti pelepah kelapa ya. Kurma itu agak lurus ya, seperti sawit, mungkin kecil ya. Nah, kemudian nanti sudah terpotong, diambil oleh Nabi SAW, dijadikan sebagai tongkat, berjalan di kebun ya. Nah, ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Sementara sisa hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, dan juga bacaan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yaitu bacaan yang masyhur dari bacaan Al-Quran. Berikutnya 7011. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj واللفظ لعبد الله قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال وقيع كذا قال الأعمش قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. Hadis Khabbab, Khabbab ibn al-Arad, seorang sahabat, dan beliau dari kalangan budak. Ya, Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala an Abu Yahya al-Tamimi al-Kufi. Ya, dia budak radhiyallahu ta'ala an, bercerita, qal kana li 'ala al-'As ibn Wa'il daynun. Kata Khabbab, saya punya hutang kepada seseorang yang bernama Al-As ibn Wa'il. Ya. Al-As ibn Wa'il ini seorang musyrik. Ya. Fa'ataituhu ataqadahu. Bukan punya hutang ya. Punya piutang. Kana li 'ala Al-As ibn Wa'il dainun. Kata Khabbab, saya memiliki piutang yang mesti ditunaikan oleh Al-As ibn Wa'il. Ya. Al-As ibn Wa'il. Fa'ataituhu fa'ataqadahu. Maka saya datangi untuk menagihnya. Faqal, kata Al-As, faqala li, Al-As berkata kepadaku, lan aqdiyaka hatta takfura bi Muhammadin. Saya tidak akan bayar sampai engkau kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai engkau kufur. Jadi syarat dia membayar hutang, sudahlah punya hutang, membayarnya pun dua, meminta manfaat yang lain, yaitu khabbab murtad. Ya. Murtad, keluar dari agama Islam, kemudian kufur kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya. Lan aqdiyaka hatta takfura bi Muhammadin. Saya tidak akan, ini beginilah budak di zaman itu. Ya. Orang sembarangan, semena-mena, ya, kepada mereka. Saya tidak akan bayar sampai engkau kufur kepada Nabi Muhammad. Qala faqultu lahu, kata Khabbab kepadanya, inni lan akfura bi Muhammadin hatta tamut. Ya. Summa tub'ath. Saya tidak akan kufur, kata Khabbab kepada Nabi Muhammad, sampai engkau mati. Kemudian kamu dibangkitkan. Kata Khabbab. Qal, kata Al-As, wa inni lamab'utsun min ba'di al-maut. Ya. Wa inni lamab'utsun min ba'di al-mauti fa sawfa aqdiyaka idza raja'tu ila malin wa waladin. Dan sesungguhnya saya benar-benar dibangkitkan setelah kematian. Karena mereka tidak percaya ini. Mereka tidak percaya. Orang-orang musyrikin Mekah, satu di antara perkara besar yang mereka ingkari adalah kebangkitan. Mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Makanya ini yang sangat ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dibantah oleh Allah. Dibuka fikiran mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak subhat-subhat yang mereka hadapkan, yang mereka lemparkan, tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan percontohan-percontohan yang logis, bahwa yang mati bisa hidup kembali. Seperti cerita tentang Allah menghidupkan orang yang mati di zaman Nabi Musa, diceritakan kepada mereka. Kan ada yang mati dihidupkan oleh Allah di hadapan Bani Israel, yang terbunuh tetapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Dan mereka meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dihidup, untuk dicari siapa, diberitahu siapa pembunuhnya. Lalu Allah SWT perintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Ya. Dan panjang sekali kasusnya, mereka tidak mau. Mereka maunya langsung mendapatkan jawaban bahwa pembunuhnya si fulan. Tidak mau ada persyaratan-persyaratan. Ya. Akhirnya dengan susah-susah mereka sendiri mendapatkan sapi betina sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu diperintah mereka memukul setelah disembeli, untuk memukul mayat tadi dengan sebagian organ sapi yang sudah disembeli lalu hidup kembali. Setelah dipukul hidup kembali mayat tadi. Ini Allah katakan begitulah Allah menghidupkan yang mati. Ya, mudah bagi Allah. Sebenarnya dipukul itu hanya sebatas apa? Prosedur saja. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan tanpa ada prosedur, tapi untuk membuktikan pembangkangan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menceritakan ke orang-orang Quraisy bagaimana Allah menghidupkan jasad-jasad burung, 4 ekor burung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya. Allah, Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah, ya arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau mudahnya, begitu mudah menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min? Kata Allah, apakah kamu belum beriman? Belum percaya? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, sudah. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tapi agar hatiku semakin tenang. Lalu Allah perintahkan memelihara 4 ekor burung, kemudian nanti kalau sudah jinak sembelih, potong-potong, campur adukkan, nanti letakkan bagi 4, letakkan ke 4 gunung. Akhirnya dipanggil kembali, datang lagi dia. Bayangkan dengan mudahnya Allah mengembalikan organ yang sudah terpencar-pencar tadi jadi satu, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dengan waktu yang sangat singkat, kemudian balik kembali. Hidup datang ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak lagi, bumi yang tandus yang Allah katakan mayat, mayat bumi, baladun mayyitun, bumi yang sudah mayat, hidup kembali. Gersang, kering, kerontang, diturunkan oleh Allah hujan, subhanallah, kehidupan yang luar biasa muncul seketika. Itulah cara Allah menegakkan argumen kepada orang-orang Quraisy yang tidak percaya, tetapi mereka tetap tidak mau. Jadi ketika Khabbab mengatakan, ya, saya tidak akan kufur kepada Nabi Muhammad sampai engkau meninggal dunia dan sampai engkau dibangkitkan oleh Allah, kata dia, wa inni lama ba'utsun min ba'dil maut, apakah benar-benar saya akan dibangkitkan setelah kematian? Kalau benar, fasawfa aqdiyaka idza raja'tu ila malin wa waladin, nanti saya akan bayar hutang saya kepadamu. Ketika itu saya akan kembali ke harta saya dan anak-anak saya, berkumpul lagi. Tapi dia melecehkan, ya. Nanti saya akan berkumpul dengan anak-anak saya kembali, akan kembali harta-harta saya setelah mati saya dapatkan, nah, saat itulah saya akan tunaikan dan akan saya bayar hutang saya kepadamu, kata Al-As kepada Khabbab untuk merendahkan. Ya. Qala Waqi', ini perawi, kada qala al-A'mas, begitulah riwayat al-A'mas, qal, ini lanjutan ceritanya, fanazalat hadhil ayah, maka karena kasus itu turunlah ayat ini di surat Maryam, di surat Maryam ayat 77 sampai 80, 3 ayat. Cuma tadi yang seperti yang kita dengarkan itu tidak dinukilkan oleh perawi secara lengkap ayatnya. Ya, tidak dinukilkan oleh perawi secara lengkap ayatnya. Mereka hanya mengatakan ila qawlihi, sampai ke firmannya. Jadi diambil pangkal kemudian ujung, tengah-tengah kosong. Berarti yang tertulis di sini itu copy paste. Jadi diambil ayatnya kemudian copy, pindahkan ke cetakan ini. Ambil, pindahkan ke cetakan ini. Dalam Sahih Muslim tidak ada tengah-tengah ayatnya. Awalnya cuma afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Sampai di situ awalnya, kemudian ayat itu setelahnya tidak ada. Bukan tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan, karena kalau hadis saja mereka hafal, perawi-perawi hadis ini kan menghafal hadis. Kalau hadis saja mereka hafal, tentunya Al-Quran lebih hafal lagi, tidak perlu mereka membacakan semuanya. Mereka menghabis-habiskan suara, menghabis-habiskan, karena mereka sudah hafal. Disebut pangkal, disebut ujung, pasti mereka tahu ini ayatnya ayat berapa. Karena mereka sekarang sedang menghafal hadis, dan mereka tidak akan berpindah kepada hadis setelah, kecuali setelah menguasai Al-Quran. Maka tidak akan perlu lagi mereka menyebutkan, membaca ayat Al-Quran semuanya. Untuk meringkas, mereka hanya mengatakan ila qawlihi wa ya'tina farda, sampai kepada firmannya di ujung ayat yang ke-80, wa ya'tina farda, dan dia datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, maksudnya menghadap Allah. Lalu ini yang perlu kita ketahui, bahwa ayat dalam hadis ini, riwayat ini, tidak disebutkan semua ayatnya. Yang ayat yang 77 saja lengkap, kemudian 78 tidak ada, 79 tidak ada, yang 80 itu sebagian yang akhir saja. Itu yang ada dalam riwayat yang sekarang ini. Kita lanjutkan terjemahan ayatnya, itta'at-tala' al-ghaibah. Ya. Artinya ya, afara'aita alladzi kafara bi ayatina, apakah engkau melihat orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, dan dia mengatakan saya akan diberi harta dan keturunan. Maksudnya kalau nanti hidup lagi, itu yang dikatakan oleh Al-As bin Wa'il tadi, kalau toh saya kami dibangkitkan, kami nanti akan kaya lagi, bergelimang harta bersama anak-anak keluarga, ya, bersama keluarga, family semua berkumpul. Kalian tetap hina, kalian tetap hina. Jangan beranggapan kalau menceritakan tentang adanya kebangkitan bahwa kalian akan menang nanti, tidak. Kalian akan bahagia nanti, tidak. Sebagaimana di dunia keadaan kalian seperti Khabbab ini tetap hina, maka di akhirat kalau ada nanti kebangkitan, kalian tetap hina. Kami yang juga akan hidup mewah, bergelimang harta, dan juga dikelilingi oleh anak dan keluarga. Ini pongahnya mereka. Sudahlah mereka mengingkari berbangkit, dan mereka mengatakan toh kalau ada hari berbangkit sekalipun, jangan kalian kira kalian akan menang, kalian akan di atas angin, kalian akan keadaan akan berbalik. Karena kan cerita hari akhir itu ceritanya orang-orang yang kufur di dunia akan hina nantinya, dan itu yang kenyataannya, tetapi mereka tidak mau percaya. Kalau toh pun ada hari kebangkitan itu, kalian tetap akan berada di bawah. Kata mereka, kata Al-As bin Wa'il kepada Khabbab. Ya. Lalu dibantah oleh Allah. Allah mengatakan mereka kafir. Kafara bi ayatina. Mereka mengatakan kami nanti kalau ada kehidupan lagi akan diberi harta dan anak-anak keturunan. Lalu Allah membantah mereka. At-tala' al-ghaibah. Apakah ia mengetahui yang gaib? Ya. Apakah ia yang mengatakan nanti kami akan diberi lagi harta dan keturunan, dikumpulkan kembali? Apakah dia mengetahui yang gaib? Amittakhadha indar rahmani ahda, atau memang sudah ada perjanjian dengan Allah? Kalau nanti kami dibangkitkan ya Allah, kalau kalian saya bangkitkan nanti wahai orang-orang kafir di dunia, nanti saya akan berikan ke kalian kembali harta dan anak keturunan. Janji dari Allah. Kedua-duanya mustahil. Yang pertama mereka tidak tahu yang gaib. Ya, jangankan untuk di akhirat, di dunia saja mereka tidak tahu bahwa akan kalah di perang Badar. Padahal mereka keluar dari Mekah itu dengan angkuh, dengan sombong, tidak menyangka akan kalah. Tidak tahu mereka yang gaib. Jangankan untuk keadaan akhirat, di dunia saja mereka tidak mengetahui yang gaib. Kemudian yang kedua, mendapatkan janji dari Allah bahwa nanti kalau dibangkitkan mereka akan kembali kaya raya, akan kembali bersama keluarga. Ada Allah berjanji kepada mereka? Juga mustahil. Ya. Kemudian dibantah oleh Allah. Kalla, kedua-duanya tidak mungkin. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak mengetahui yang gaib dan juga tidak mendapat janji dari Allah untuk dikembalikan harta kekayaan mereka dan juga anak keturunan mereka. Kata Allah, sanaktubu ma yaqul. Justru kata-katanya tadi akan kami catat. Apa kata-katanya? Kalau dibangkitkan kami akan berkumpul lagi dengan kami akan bersama harta kekayaan kami dan akan berkumpul dengan keluarga, itu dicatat. Ini ancaman sebenarnya. Sanaktubu ma yaqul. Apa yang dia ucapkan itu akan kami catat. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا. Dan kami panjangkan kepadanya azab sepanjang-panjangnya, atau kami timpakan kepadanya azab sedahsyat-dahsyatnya. Ini ancaman Allah. Perkataan tadi perkataan keji. Perkataan keji karena menganggap bahwa dia tetap akan suci, akan mulia dunia akhirat walau dengan kekufurannya kepada apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa narithuhu ma yaqul. Kami akan wariskan kepadanya akibat dari perkataannya itu. Jadi perkataannya tadi bahwa kami kalau dibangkitkan pun kami akan tetap mendapatkan kekayaan, akan tetap bersama keluarga, anak-anak kami, itu nanti akibatnya akan kami timpakan kepada mereka. Wa narithuhu ma yaqul. Apa yang dia ucapkan itu akan kami serahkan, akan kami wariskan kepada mereka. Jadi ini sebenarnya pelajaran juga untuk kita semua. Berhati-hati berbicara. Karena kata-kata kita itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita nantinya. Apapun perkataan, kalaupun kalau toh pun kita berbicara, maka usahakan pembicaraan kita yang membuat kita bahagia nanti ketika dikembalikan oleh Allah kata-kata kita kepada kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ya la yulqi laha balad. Ya, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara satu kalimat saja yang dia mungkin tidak terlalu peduli dengan kata-kata tadi, tetapi Allah menaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga lisan, harus mengontrol mulut kita, bibir kita ini diberikan saringan seperti yang dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah. Ya, berikan saringan, berikan untuk menyeleksinya. Apakah saya akan berpahala atau tidak? Sebaliknya, orang yang berbicara dengan satu kata saja yang dimurkai oleh Allah, yang dia tidak peduli, tidak memberikan perhatian, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya sejauh timur dengan barat. Satu kalimat saja. Maka hadis kasus ini, ucapan orang ucapan Al-As bin Wa'il dan yang lain-lainnya, dan Allah mengatakan wa narithuhu ma yaqul, ini menjadi panduan bagi kita untuk selalu berusaha menjaga lidah. Apalagi hadis tadi, apalagi ayat di surat Qaf ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak satu kata pun yang dilafazkan oleh mulutnya kecuali di situ sudah ada malaikat yang mencatat, yang bersaksi. Maka berhati-hati ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ujung ayat terakhir yang ayat ke-480, wa yatina farda, ini juga ancaman. Jadi mereka mengatakan bersama harta kembali berkumpul, bersama keluarga juga berkumpul, akan bermewah-mewah, bersuka cita, berbahagia nanti kalau toh dibangkitkan. Itu dinafikan oleh Allah. Mereka datang sendiri-sendiri. Tidak ada harta, tidak ada sanak pemilih, tidak ada keluarga. Wa yatina farda, dan dia datang kepada kami sendiri. Tidak ada anak, tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak ada suami. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di surat Abasa. Ya. Ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Lari dari seseorang, dari saudaranya, dari ya firrul mar'u min yauma idzin min akhihi wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya. Semua tidak mau mendekat. Bagaimana berkumpul? Dia saja nanti akan lari dari istrinya, dari anak-anaknya, karena dimintai pertanggungjawaban. Anaknya pun lari dari dia, ya, istrinya lari dari dia. Bagaimana berkumpul? Ini kan bantahan untuk anggapan dan statement yang dia sampaikan bahwa kalaupun nanti saya dibangkitkan, ya, saya akan tunaikan, akan saya bayar hartamu, karena saya akan kembali bersama harta saya yang sekarang ini. Dia sudah punya utang, disuruh orang kafir pula syaratnya untuk membayar. Begitu sombongnya, sombong kepada sesama manusia dan juga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dan juga hadis ini mungkin hubungannya dengan kitab kita, yaitu kebangkitan. Ya. Bahwa manusia akan dibangkitkan karena ditegaskan oleh Khabbab tadi, saya tidak akan kufur kecuali sampai engkau meninggal dunia dan dibangkitkan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kebangkitan, dan sifat kebangkitan adalah seperti dalam ayat, sifat dibangkitkan manusia pada hari kiamat yaitu sendiri-sendiri, tidak lagi berkumpul dengan harta kekayaan. Wallahu a'lam. Hadis terakhir di bawah bab ini 7012. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. نحو حديث وقيع. وفي حديث جرير قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه. Ini tambahan riwayat ini menjelaskan kepada kita sebab Al-As yang kaya raya itu berhutang kepada Khabbab sebagai orang budak dan miskin. Ternyata ada orang kaya yang berhutang kepada orang miskin. Maksud di sini ayat riwayat ini menjelaskan sebab dia berhutang, yaitu bekerja sebagai karyawan tapi belum dapat gaji. Ya. Belum dikasih gaji. Nah, ini sebabnya dia berhutang. Maka hak dia untuk menuntut gajinya. Kata Khabbab di sini, kuntu qainan fil jahiliyah. Qainan penyanyi. Ya. Haddadan. Baik, pandai besi ya, maaf. Haddadan. Ya. Pandai besi, haddad. Saya teringat wanita kalau dijadikan sebagai penyanyi qainatan. Ya, saya kira bahwa qainan ini muzakkarnya qainah. Ya, seorang wanita penyanyi. Berarti di sini artinya pengrajin besi. Jadi keahlian Khabbab adalah mengolah besi untuk membuat perkakas, membuat perabot, membuat pedang, membuat senjata. Jadi dia adalah pekerja yang dipekerjakan oleh beliau ini. Al-As ibn Wa'il kafir. Ya. Jadi bekerja untuk Al-As ibn Wa'il. Kuntu qainan fil jahiliyah. Di masa jahiliyahnya dia pengrajin besi. Fa'amiltu lil'As ibn Wa'il amalan. Saya pernah bekerja untuk Al-As ibn Wa'il yang tadi. Tetapi dia belum bayar upahnya. Ya, belum bayar upahnya. Fa'ataituhu ataqadha. Maka saya mendatanginya untuk menagih. Ya, untuk menagih. Jadi bukan karena Khabbab kelebihan harta lalu Al-As-nya kekurangan lalu meminta meminjam, tidak. Ternyata sebab Al-As berhutang itu adalah pekerjaan. Dan banyak sekali seperti ini. Orang yang bekerja pada seseorang tetapi tidak digaji. Ya. Ya, tidak digaji. Dan saya teringat cerita di antara keutamaan kelebihan dan keistimewaan salah satu dari tiga orang yang terkurung dalam gua, yaitu memberikan upah, menunaikan gaji karyawannya atau gaji orang yang bekerja padanya. Yaitu ketika dia ada seseorang yang bekerja di tempatnya, kemudian belum sempat dia mengambil upahnya, dia sudah pergi meninggalkan upahnya. Dan orang ini tetap menjaga upahnya tadi. Ya. Tetap menjaganya dan tidak mengambilnya dan sudah berniat untuk memberikan kepadanya kapanpun dia datang. Dan bahkan ada ide darinya, inisiatif, daripada uang itu begitu-begitu saja jumlahnya, maka dia kembangkan. Dia usahakan, dibelinya, dijadikannya modal, kemudian diusahakannya sampai berkembang, terkumpullah kumpulan kambing yang banyak, sapi yang banyak. Setelah banyak hasilnya, datanglah orang tadi menagih upahnya tadi. Lalu dikatakan, ambil itu yang nampak olehmu semua, karena itulah upahmu bersama yang modalnya. Dengan modal tadi, dengan upah-upah, dengan hasilnya diserahkan semua tanpa tersisa sedikit pun. Dan dia mengatakan, saya lakukan itu karenamu ya Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari kesempitan tersebut dengan tiga orang atau dua orang yang lainnya. Nah, ini berkenaan dengan keutamaan memberikan upah kepada orang yang bekerja. Dan bahkan Nabi mengatakan, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Ya. Sementara mereka ini, ya, Al-As ibn Wa'il sampai sudah bekerja tempat lain, mungkin karena faktor keimanan juga. Dia tidak mau membayarnya karena faktor keimanan Khabbab. Bisa jadi karena itu dan dia tidak suka. Tetapi tetap sebuah akhlak yang tercela. Apalagi ditambah karena dia tidak mau membayar lantaran Khabbab beriman. Dan bahkan dia mempersyaratkan untuk membayarnya dengan kekufuran. Saya mau bayar kalau kamu kufur kepada Muhammad. Ini sudah terlalu, sudah keterlaluan sekali pengingkarannya terhadap Allah, dan bahkan kekufurannya terhadap hari berbangkit dengan mengatakan dengan pongahnya, andai saya nanti dibangkitkan juga, maka tidak usah khawatir, saya akan kembali ke harta saya, kembali ke anak keluarga saya, nanti saya baru bayar di sana seperti yang kamu katakan. Saya akan kufur kepada Nabi Muhammad sampai kamu dibangkitkan, kata Khobab, sampai kamu mati dan dibangkitkan oleh Allah. Dan itu dia tidak percayai. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis atau riwayat yang terakhir ini menjelaskan kepada kita mungkin keheran-heranan kita. Saya tadi sempat heran juga. Dari mana Al-As yang sekaya itu ya bisa berhutang kepada Khabbab yang budak yang miskin? Ternyata penyebabnya adalah pekerjaan. Dia tidak mau membayarnya. Dan mungkin penyebabnya karena kesombongan dan juga karena keimanan Khabbab, sehingga dia ingin melampiaskan kebenciannya kepada orang yang beriman dengan cara tidak membayar kewajibannya, yaitu upah dari Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah hadis-hadis dan riwayat yang ada di bab yang kelima ini, yang bunyinya pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi tentang ruh. Dan kita lihat cerita hadis Khabbab ini tidak ada hubungannya dengan ruh. Tidak ada hubungannya dengan ruh secara jelas, tetapi kalau kita bawa-bawakan tarik-tarik, yaitu tentang kebangkitan, bahwa ruh akan dikembalikan ketika dibangkitkan kepada manusia, dan manusia hidup seperti biasa dengan ruh dan jasad di hari kebangkitan, yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Tentunya awalnya yang mengingkari kebangkitan manusia setelah kematian. Mungkin itu hubungannya dengan bunyi bab, walaupun tidak dimulai dengan pertanyaan Yahudi ya. Ini antara dialog antara Khabbab ibn al-Arad dengan seorang musyrik Mekah, yaitu Al-As ibn Wa'il ya. Adapun faedah-faedah yang kita ambil tadi ya, tentang menghargai pekerjaan orang, tentang akhlak tadi, dan sangat tercela akhlak ketika kita tidak membayar upah. Ini dalam agama kita sangat tercela. Justru dianjurkan untuk memperhatikan orang-orang yang kita upah bekerja bersama kita, hargai, dan jangan sampai, apalagi budak, apalagi pembantu ya. Ini juga yang lebih mungkin kepada pembantu yang di rumah, yang bekerja di dapur, yang mengerjakan membersihkan rumah, mencuci, kemudian kebun. Ya, ini mesti berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan kezaliman, dan bahkan mengharamkan kezaliman. Dan kezaliman itu di antara dosa yang hukumannya seringkali didapatkan di dunia. Hukumannya seringkali didapatkan di dunia sebelum akhirat. Maka berhati-hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, bimbingan dan taufik untuk berada di atas agama, akidah yang benar, ibadah yang lurus, dan akhlak yang mulia. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.